Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kalamihi radhiyallahu anhu, termasuk dari kalam atau dari apa ya, syair Imam Syafi'i. Amutu matami if arahtu nafsi. Aku telah membunuh semua keinginanku sehingga hatiku tenang, ya, hatiku tenang. Fa'inan nafsa ma toma'at tahunu. Karena hati atau nafsu atau keinginan, selama dia menginginkan sesuatu, dia akan berubah menjadi hina. Maksudnya kalau kita mengikuti apa yang diinginkan hati itu, kita akan menjadi hina. Wa ahyaitul konu awakana maita fafi'ihya'ihi warodi masunu. Arodi, ya, arodi masunu. Dan telah aku hidupkan rasa apa itu kerelaan hati, rela atas pemberian yang diberikan Allah. Dan sebelumnya hal itu telah mati, sifat itu telah mati. Menghidupkan rasa kerelaan hati itu bisa menjaga harga diriku. Idza tumi'a ya khullu biqalbi abdin. Apa ini? Illatuhu muhanatun wa'alahu haunu. Bila suatu keinginan datang, ya, datang di hati seseorang, maka dia akan menjadi seorang yang rendah, yang hina. Maksudnya kalau keinginannya diikuti, ya, dan wa'alahu haunu, derajatnya akan menjadi turun, akan menjadi hina, akan menjadi turun. Wa min adiyaihi radhiyallahu anhu, termasuk dari doa Imam Syafi'i, Allahumma mnun alaina bisofa'il ma'rifah. Ya Allah, berikanlah aku hati yang pengetahuan yang bersih. Wahab lana tashihal mu'amalah, dan berikanlah aku mu'amalah yang baik. Mu'amalah itu hubungan antar manusia. Fima bainana wa bainaka ala sunnah, ya. Hubungan antara diriku dengan dirimu sesuai dengan sunnah yang dilakukan oleh Nabi. Warzuqna sidqa tawakkuli 'alaik wa husna dzanni bik, dan berilah aku kejujuran bersandar kepadamu dan berbaik sangka kepada engkau. Wa amnun 'alaina bikulli ma yuqarribuna ilaik makrunan bi awafid dharain birahmatika ya arhamar rahimin, dan berilah aku semua hal-hal yang bisa mendekatkanku kepada engkau dengan disertai kebahagiaan dunia dan akhirat dengan rahmat yang kau berikan, wahai zat yang paling memiliki kasih sayang di antara yang lain. Wabil jumlati famanukila anhu nadman manasron la yuhso. Secara umum, ya, secara keseluruhan, kata-kata bijak, ya, dari Imam Syafi'i, baik itu berupa nazom ataupun prosa, ya, nasr ini lawan dari nazom, itu tidak terbatas, ya. Wa fadailuhu wa akhbaruhu la tustaqsa, dan keistimewaan, kemuliaan, dan berbagai macam sifat baik yang dimiliki itu tidak bisa dibatasi. Wa qad afradtu bi ta'lif wa fi hadzal qadri waqat ufridat, ya, waqat ufridat bitalif fi hadzal qadri kifayah. Dan banyak sekali para ulama yang menulis kitab khusus tentang hal itu, ya, tentang keistimewaan Imam Syafi'i. Dan dalam kitab Ya'ana ini, cerita singkat itu sudah dianggap cukup, ya, sehingga tidak terlalu banyak menjelaskan Imam Syafi'i. Wa haitsu tabarrakna bidzikri nubdatin min fadhail Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu falnatabarrak bidzikri ba'di ahbari baqiyatil a'immatil arba'ah radhiyallahu alaihim ajmain. Dan penulis kitab Ya'anatut Thalibin ini, setelah beliau menjelaskan biografi singkat, ya, dari keutamaan-keutamaan Imam Syafi'i, maka untuk mencari keberkahan dari imam-imam mustahid yang lain. Penulis kitab Anabul Talibin juga menceritakan sebagian ya, sebagian cerita-cerita dari imam empat, madhab empat yang lain. Fa'akul, maka beliau di sini menulis Al-Imam Malik radhiyallahu anhu. Pertama menulis sejarah singkat tentang Imam Malik. Wulida sanata 93 minal hijrah. Imam Malik dilahirkan tahun 93 ya, 93 Hijriah. Bagi latisin ada yang mengatakan tahun 90. Wa huwa min atba'i tabi'in ala sahih. Menurut pendapat sahih, Imam Malik adalah tabi'in ya. Jadi orang-orang yang pernah menimba ilmu kepada tabi'in, wakila minat tabi'in. Ada yang mengatakan justru Imam Malik adalah tabi'in ya, bukan tabi'in tapi tabi'in. Wa akhadhal ilma ala sab'i mi'ati syaikhin. Imam Malik ini berguru pada 700 guru. Waduh, gurunya itu 700 ya. Ini saya kira orang bodoh pun ya, orang bodoh pun kalau tujuannya, kalau gurunya 700 itu ya kira-kira ya jadi pintar ya. Apalagi Imam Malik sudah cerdas dari lahir. Minhum salatumiatin minat tabiin. Jadi 300 dari 700 guru itu adalah tabiin ya. Tabiin ini berarti orang-orang yang pernah berguru kepada sahabat. Wa alaihi khumilan qauluhu sallallahu alaihi wasallam la tanqadis sa'ah hatta tudroba akbadul ibil min kulli nahyah ila alim Madinah yatlubuna ilma. Dan Nabi pernah bersabda ya, Nabi pernah bersabda dan sabda ini diarahkan ke Imam Malik, diarahkan ke Imam Malik. Sabda Nabi berbunyi, kiamat tidak akan terjadi hingga apa itu perut unta ya dipukul, maksudnya ini ungkapan untuk perjalanan ya, hingga perut unta dipukul, maksudnya semua orang mengendarai ya, hingga orang-orang mengendarai unta di setiap penjuru dunia untuk pergi menemui orang alim, satu orang alim di kota Madinah yang mereka bertujuan untuk menimba ilmu darinya. Jadi Nabi mengatakan bahwa nanti akan ada satu orang alim ya, satu orang alim di Madinah yang seluruh penjuru dunia akan pergi ke sana. Akan pergi ke sana untuk menimba ilmu darinya. Ya, orang alim itu oleh para ulama diarahkan ke Imam Syafi'i. Imam Malik ya, diarahkan ke Imam Malik. Fi riwayatin yusiku ayyudroba akbadul ibil yatlubuna al-ilm fala yajiduna ahadan a'lama min alimil Madinah. Ini redaksi yang lain. Jadi hampir semua unta dikendarai untuk pergi ke Madinah ya, berguna untuk mencari ilmu dari seorang alim yang ada di sana, dan mereka tidak menemukan satu orang pun yang lebih alim dari orang itu. Fakanu yasdahimuna ala babihi litalabil ilm. Jadi seluruh penjuru dunia di masa Imam Malik itu mereka berdesak-desakan di depan pintunya untuk menimba ilmu dari Imam Malik. Wa aftan nasa wa 'allamahum nahwa 70 sanatan bil Madinah. Beliau Imam Malik di kota Madinah berfatwa dan mengajar kurang lebih selama 70 tahun ya. Jadi 70 tahun mengajar di sana. Wa kana radhiyallahu anhu yarul Mustafa kullalailatin finnaum. Imam Malik adalah orang yang setiap malam mimpi bertemu Nabi Muhammad ya. Setiap malam mimpi bertemu Nabi Muhammad. Ini ya ajaib sekali ini. Wa sa'ala al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu an Malik. Faqal ma ra'aitu a'lama bi sunnat Rasulillah minhu. Abu Hanifah pernah ditanya ya. Abu Hanifah pernah ditanya tentang komentar beliau kepada Imam Malik. Bagaimana komentar engkau tentang seorang yang bernama Malik? Beliau menjawab, aku tidak pernah menemukan seorang yang lebih mengetahui tentang hadis Nabi daripada Imam Malik. Jadi menurut Abu Hanifah, Imam Malik itu orang yang paling tahu hadis Nabi Muhammad SAW. Walam yazal radhiyallahu anhu ala halatin mardiyah hatta tarahu rabbul bariyah 93 wa mi'ah. Jadi Imam Malik beliau senantiasa melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hingga Allah Subhanahu wa taala memanggilnya di tahun 179. Wadufina bil Baqi. Beliau dimakamkan di Baqi wa qabruhu masyhur dan pemakamannya itu sudah populer ya. Populer bagi yang tahu, bagi yang seperti saya yang belum tahu. Wa amal Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu fakanat wiladatuhu fi asri sahabah sanata samanin minal hijrah. Mujtahid yang berikutnya adalah Imam Abu Hanifah. Beliau lahir di masa sahabat ya. Beliau ini lahir di masa sahabat tahun 80 Hijriah. Wa kana radhiyallahu anhu abidan zahidan arifan billahi taala. Beliau adalah seorang yang ahli ibadah, seorang yang menjauhi dunia dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Qala Hafiz bin Abdurrahman kana Abu Hanifah radhiyallahu anhu yuhyi al-laila bi qira'atil Qur'an fi raq'atin 30 sana. Ada seorang ulama yang bernama Hafiz bin Abdurrahman, beliau mengatakan bahwa Abu Hanifah itu seorang yang menghidupkan malam dengan membaca Al-Qur'an di setiap rakaat selama 30 tahun. Jadi selama 30 tahun beliau setiap malam itu sholat ya, dan di dalam sholat itu beliau membaca Al-Qur'an. Maqala Sayyid Ibnu Amr, sholat Abu Hanifah al-fajr bi wudhu'i lisa 40 sana. Ada ulama lain yaitu Sayyid bin Amr mengatakan bahwa Abu Hanifah sholat fajr ya, sholat fajr ini ya, sholat apa itu, subuh dengan wudhu isya selama 40 tahun. Artinya ya kalau batal wudhu ya. Wa yurwa annahu min syiddati khawfihi sami'a qari'an yaqra'u. Sami'a qari'an yaqra'u al-masjidah. Ya grawal masjidah idza zulzilatil ardu zilzalaha falam yazal qabidan ala lihyatihi ilal fajri wa huwa yaqulu apa ini nujza bimitsqali dzarrah. Ada satu cerita yang menceritakan ya, yang menceritakan terkait rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan bahwa suatu ketika Abu Hanifah mendengarkan seorang yang membaca Quran di masjid. Seorang yang membaca Quran di masjid membaca ayat idza zulzilatil ardu zilzalaha ya. Di dalam ayat lanjutannya itu kan orang yang melakukan kebaikan sekecil apapun akan dibalas dan sebaliknya ya. Orang yang melakukan keburukan sekecil apapun akan dibalas oleh Allah ya. Setelah mendengar itu beliau memegang jenggotnya ya. Tidak berhenti memegang jenggotnya hingga fajar. Beliau mengucapkan kita kelak di akhirat akan dibalas, keburukan kita akan dibalas walaupun sekecil atom. Farahmatullahi alaihi waridwanuhu, semoga rahmat Allah diberikan kepadanya, begitu pula ridho Allah. Watufiyah radhiyallahu anhu fi rojaba au sa'ban sanata homzin wa mi'ah. Imam Abu Hanifah wafat di bulan Rajab ya. Ada yang mengatakan Syaban tahun 150 ya. Tahun 150. Wa fihi qala ba'duhum. Kematian Abu Hanifah ini dinazamkan oleh sebagian ulama. In turid fi Abi Hanifah tawasfa farwatu thiqatu anhu tushiru. Jika engkau ingin mengetahui sifat dari Abu Hanifah, maka banyak sekali periwayat yang terpercaya akan meriwayatkan tentang itu. Karena syamsan yudhi'u bil ilmi haqqah. Ya Allah ya. Imam Abu Hanifah adalah satu matahari ya, matahari yang menyinari dengan ilmunya ya, yang menjelaskan, yang mengajarkan kebenaran. Wahwa finnasi bil ulumil amiru. Ma Abu Hanifah adalah seorang pemimpin, seorang pemimpin manusia dengan keilmuan yang ia miliki. Jadi pemimpin ilmu ya, bukan pemimpin jabatan. Kana sayyidul islami qudwatul khalqin. Abu Hanifah adalah guru, seorang guru di agama Islam ya, dan menjadi panutan seluruh makhluk Allah hakon limaktadohu takdiru, sebab Allah sudah apa ya, mentakdirkan hal itu, menetapkan hal itu. Lam yazal wajhu jamilan bahi. Sik. Ya, sik ta. Di mana?